إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah kajian wonten ing Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi diparingi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin kula panjenengan sami kita semua selalu mengucapkan puji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi kenikmatan dumateng kula panjenengan sami wonten ing dalu punika. Allah tasih maringi kenikmatan Islam, iman, saha sehat sehingga bapak-bapak, ibu-ibu saged rawuh lempak wonten ing kajian dalu punika. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngelajengaken melanjutkan pembahasan kajian berkaitan dengan bimbingan keluarga sakinah, bagaimana tuntunan dan aturan supados keluarga rumah tangga kula panjenengan sami saged menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, yang penuh ketentraman, mawaddah, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Wonten ing dalu punika kula badhe ngaturaken babagan permasalahan mahram. Nggih, mahram. Sinten mawon ingkang dados mahram kula panjenengan sami? Mahram niku artosipun napa, bapak-bapak, ibu-ibu? Mahram artinya adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Sinten mawon tiang-tiang ingkang boten angsal kula panjenengan sami nikahi. Niki berkaitan dengan keluarga juga, rumah tangga kita. Rumah tangga keluarga tidak akan mungkin bahagia kalau melanggar, nggih, melanggar ketentuan syariat kaitanipun dengan mahram. Menawi enten tiang nikah dengan mahramnya, berarti tiang niku telah melanggar dawuhipun Allah, melanggar larangan-larangan Allah, dan pasti rumah tangganya tidak akan bahagia karena dasar rumah tangganya itu didasari dengan kemaksiatan. Nggih, niki kula panjenengan sami kedah ngertos mahram sinten mawon mahram kula panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala sampun jelasaken wonten ing surat An-Nisa ayat 22 ngantos 24. Wala tangkihu manakaha abau ingkang sampun dinikahi bapak-bapak kita, bapak-bapak kula panjenengan sami. Nggih, amargi wanita ingkang sampun dinikahi oleh bapak kula panjenengan sami niku mahram. Ya, tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Innahu kana fahisyatan, menikah dengan mahramnya tadi niku termasuk perbuatan fahisyah. Ya, perbuatan ingkang keji. Wa maqtan, perbuatan ingkang sangat dibenci oleh Allah, dimurkai Allah. Wa sa'a sabila, lan jalan cara yang sangat jelek. Ini ki Allah paring pengertosan, Allah nedahaken ngemutaken bilih tiang niku menawi nikah kalih mahramipun niku enten tiga ancaman. Yang pertama, wau perbuatan yang keji, yang nomor kalih dibenci Allah, dimurkai Allah, jalan yang sangat buruk, tiga. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing surat sanesipun Allah niku ngancam dumateng tiyang ingkang berzina. Nggih, berzina, berzina niku nggih selingkuh nikah tanpa pernikahan niku namung kalih mawon. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya. Allah nedahakan jangan dekati zina. Sebab perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk namung kalih. Nggih. Napa? Niki para ulama nedahakan bilih nikah menawi tiang niku nikah kalih mahramipun niku dosanipun langkung ageng, kejahatanipun langkung kathah tinimbang tiang niku berzina. Nggih, napa bapak ibu-ibu, menawi enten tiang nikah kalih mahramipun, nggih nikah kalih sederekipun tesih enten sederek hubungan darah niku dosanya lebih berat langkung aurat, kejahatannya lebih besar daripada berzina. Ya niki berat nggih, termasuk larangan Allah, dosa yang besar. Niki nedahaken penting sangat kula panjenengan sami niku ngertos sinten mahram kula panjenengan sami ingkang boten angsal dinikahi. Ya, kemudian Allah jelasaken setelahnya di dalam surat An-Nisa. Mahram niku terbagi menjadi dua macam. Mahram niki tiang-tiang awam biasane nyebat muhrim. Niki kelentu nggih. Nek tiang-tiang awam niku napa nyebataken muhrim niku kelentu. Sing leres mahram. Muhrim niku artosipun tiang ingkang ihram, tiang ingkang nembe haji napa umroh niku muhrim. Muhrim niku artosipun tiang ingkang nembe haji napa umroh. Ning nek mahram, mahram niku tiang ingkang boten angsal kula panjenengan sami nikahi. Iku mahram, sing leres mahram, senes muhrim nggih. Mahram niku enten kalih. Ingkang nomor sepindah mahram muabbad, mahram yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, tidak boleh sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia, pokoknya ndak boleh dinikahi. Niku muabbad selama-lamanya. Ingkang nomor kalih mahram tiang-tiang ingkang mboten angsal dinikahi tapi waktunipun terbatas. Nggih, suatu saat angsal. sakniki mboten angsal ning setahun melih so angsal. Ini ku enten mahram muakot niki. Sinten mawon mahram ingkang muabbad dibagi menjadi tiga sebab nggih. Mahram muabbad niku enten tiga macam. Mahram tidak boleh dinikahi selama-lamanya sampai meninggal ingkang nomor sepindah karena nasab enten hubungan darah. Nggih. Bapak kalih anak, anak kalih ibu niki mahram. Anak tidak boleh nikahi ibu nih. Amargi tesih hubungan nasab darah selama-lamanya sampai meninggal. Niki contoh nih, yang pertama nasab. Ingkang nomor kalih karena pernikahan, perkawinan. Contoh nih mantu, nih gadah mantu, boten angsal bapak niku mertua nikahi mantu nih pun, nih, itu ndak boleh. Karena hubungan pernikahan, anake nikah dengan wanita tadi selama-lamanya. Ingkang nomor tiga disebabkan karena persusuan. Ini persusuan artosipun enten ibu nyusoni anak tiang alit niki, anake niki jadi mahram ibunya walaupun senes anake piyambak bukan anak kandungnya tapi cuma disusui. Niki termasuk mahram. Anak itu tidak boleh menikahi ibu tadi. Atau ibu tadi menawi gadah anak wedok nggih. Anak yang nyusu tadi laki-laki tadi mungkin nek pun ageng tidak boleh nikah dengan anak ibu tadi karena masih hubungan persusuan. Waktu kecil disusui oleh ibunya. Nggih niki kedah kula panjenengan sami ngertos nggih, oh, Bapak Ibu-ibu. Mahram muabbad karena nasab. Mahram selama-lamanya sampai meninggal karena nasab wau hubungan darah niku enten pitu, tujuh wanita. Yang pertama adalah ibu. Ya, seorang anak laki-laki ini tidak boleh nikahi dengan ibunya, tidak boleh menikah dengan ibunya. Ibu niku tiang ingkang nglairaken, yang melahirkannya. Ya, yang dimaksud di sini adalah ibu kandung secara langsung, juga termasuk nenek, nggih, simbahipun, nggih mboten angsal enten tiang kok badhe nikahi kalih mbahipun nggih mboten angsal. Menai enten niku mboten angsal. Termasuk nenek itu termasuk ibu. Ibu kandung. Kemudian juga bagaimana dengan ibu angkat, bapak-bapak, ibu-ibu, enten ye, ibu angkat, enten bapak, ibu menikah, sudah bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian mengambil anak angkat, ye, anak itu tonggone dipek, ye, niki ibu e termasuk mahram atau bukan? Ye, maka jawabannya niki nanti kembalinya kepada persusuan tadi. Kalau nasab hubungan darah mboten ya, bukan termasuk hubungan darah karena hanya anak angkat tidak ada hubungan darah. Akan tetapi kalau anak tonggone wau dipek sejak kecil disusoni ibuke berarti niku nanti termasuk mahram disebabkan persusuan. Ya, jadi anak ini tidak boleh nikah dengan ibu yang menyusuinya tadi. Atau ibunya itu nanti punya anak setelahnya juga tidak boleh anak kecil ini menikahi dengan saudara wanitanya. Ini anak angkat nggih, anak angkat niku kalau diangkat dipek anak sejak kecil bayi kemudian disusui maka ini sudah termasuk mahram ya mahramnya. Tapi kalau ngangkat anak sudah besar, suami istri, bapak ibu, mboten gadah putra, anak tonggone dipek pun umur 10 tahun. Niki bukan mahram. Tidak disusui. Amargi pun ageng. Maka anak niki wau anak angkat kalau laki-laki niki boleh nikah dengan ibu angkatnya itu boleh. Kalau suaminya meninggal misalnya, kemudian anaknya badhe nikah dengan ibu angkatnya boleh secara syariat. Atau misalnya anak angkatnya itu perempuan, ya, ngangkat anak wedok umur 10 tahun, ya, kemudian istrinya meninggal, ibunya itu meninggal, suaminya tadi yang enggak punya anak pengen nikah dengan anak angkatnya, boleh, ya, karena bukan mahramnya. Ini angkat, ya, kalau pun ageng tidak disusui. Kemudian ibu tiri, ya, ibu kandung jelas, ibu angkat wau perinciannya pun kalau ibu tiri itu berarti nanti masuk kepada hubungan pernikahan, ya, ibu tiri itu termasuk mahram, ya, karena bekas istri ayahnya ini juga tidak boleh dinikahi ibu tiri. Ya, ini ibu nggih. Ibu tadi termasuk mahram, tidak boleh menikah dengan ibunya. Amargi enten bapak-bapak ibu-ibu daerah pundi, daerah pedalaman suku di Gorontalo itu ada anak-anak nikah dengan ibu kandung itu ada. Ya, ini tidak boleh secara syariat. Kemudian engkang nomor kali yang termasuk mahram adalah anak perempuan. Enten bapak, ibu, gadah, anak perempuan. Maka anak perempuan ini mahramnya bapak. Bapak tidak boleh nikah dengan anaknya perempuan karena hubungan darah. Yang termasuk di sini adalah anak perempuan. Termasuk cucu perempuan terus ke bawah. Anaknya punya anak, anaknya punya anak lagi, cucunya, cicitnya, ya, ini juga termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Ya, kemudian kalau anak angkat tadi bagaimana bapak ibu-ibu, ya, anak angkat tadi kalau anak angkat, ya, suami istri tidak punya anak, ngangkat anak tonggone dipek, ya, perempuan. Maka tadi kalau ngangkatnya itu sejak kecil, istrinya menyusui, maka anak itu jadi seperti anak kandungnya. Ya, jadi bapak itu kalau istrinya nyusoni itu seperti anak kandung. Jadi tidak boleh dinikahi. Tapi kalau ngangkat anaknya sudah besar, ya, tidak disusui oleh istrinya, maka kalau istrinya meninggal, ini bapak ini boleh nikah dengan anak angkat perempuannya tadi karena bukan mahramnya. Kemudian ini bapak-bapak ibu-ibu juga perlu diketahui, anak perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki baik dari istrinya yang sah, nikah sah, ataupun dari istrinya nikah secara tidak sah, ya, atau hasil zina misalnya, ya, naudzubillah min dzalik. Misalnya ada seorang laki-laki berzina, berhubungan suami istri tanpa nikah dengan seorang wanita, kemudian wanita ini punya anak perempuan, berarti anak zina. Maka anak perempuan ini mungkin nek pun ageng, bapaknya tadi tidak boleh menikahinya karena termasuk mahram walaupun hasil zina. Ya, karena berasal dari airnya, air maninya. Ini anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan. Nih, saudara perempuan artinya saudara, nih, ada bapak, ibu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka anak laki-laki, anak perempuan ini tidak boleh menikah. Amarki tesih sederek. Ya, masih saudara. Saudara ini enten tiga. Di dalam Islam, saudara itu ada tiga macam. Yang pertama adalah saudara sebapak dan seibu. Bapak isami, ibu isami. Niki nggih mahram, tidak boleh menikah. Nggih, anak laki-laki, anak perempuan, bapak isami, ibu isami. Saudara kandung sebapak seibu, tidak boleh nikah. Ingkang nomor kalih, saudara sebapak. Ya, bapak isami, ibu ibenten, niki nggih termasuk mahram. Tidak boleh dinikahi. Nggih, bapak isami. Contohnya pripun? Seseorang gadah bapak. Bapak niku gadah garwa kalih, nggih punya istri dua. Istri yang pertama punya anak laki-laki. Istri yang kedua punya anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan ini berarti saudara senapa? Sebapak. Bapak isami, ibu ibenten. Niki nggih mahram, tidak boleh menikah. Haram hukumnya menikah. Kalau menikah harus dibatalkan, harus ya di napa pisah. Kalau sudah terlanjur menikah harus dipisah. Saudara sebapak atau bapak ibenten, ibu isami, saudara seibu. Ini ki juga termasuk mahram. Ibu isami, bapak ibenten, nggih. Misalnya seorang ibu punya suami, kemudian punya anak laki-laki. Suaminya meninggal, ibu ini. Kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang lain, punya anak perempuan. Ya, berarti anak laki-laki perempuan itu ibunya sama, bapaknya beda, saudara seibu. Ini juga mahram, tidak boleh menikah selama-lamanya. Kemudian yang keempat adalah bibi, budi, buli dari jalur ayah. Bapak ipun, nggih, seorang anak laki-laki punya bapak. Bapak ini ku gadah adik perempuan, wanita, buli. Nopo bapak ini ku gadah mbak yu, budi. Nggih. Anak ini boten angsal nikah kalih budi nipun, boten angsal nikah kalih buli ipun. Termasuk mahram jelas nggih. Atau dari ibu nggih, yang kelima bibi, budi, buli dari jalur ibu. Seorang anak punya ibu, ibuke punya mbak yu, budi, ibuke punya adik perempuan buli. Niki juga anak laki-laki ndak boleh menikah. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, ponaan. Niki nggih termasuk mahram. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Seorang laki-laki gadah mas, nggih, mas niku gadah putra perempuan. Ini nggih napa wau anak perempuan ini ndak boleh nikah dengan pak dini wau amargi tesih ponakanipun. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan itu termasuk mahram yang disebabkan karena darah. Cuma tujuh ini saja bapak ibu-ibu yang termasuk mahram. Jadi kalau saudara sepupu itu boleh menikah, bukan mahram ya. Saudara sepupu itu bagaimana anake bulik, anake pakde niku boleh nikah. Ya, saudara sepupu, anaknya budi kita, anaknya bulik kita itu bukan mahram. Kalau mau menikah boleh, boleh saja secara syariat. Yang tidak boleh itu keponakan. Kemudian yang kedua adalah mahram muabbad karena ikatan perkawinan. Ya, tidak ada hubungan darah, tapi karena ada ikatan pernikahan. Ada sekawan, empat. Yang pertama adalah bekas istri dari ayah. Kita punya, misalnya ada anak, punya bapak. Ya, bapak ini punya istri dua. Ya, punya istri dua. Anak ini dari istri yang pertama. Kemudian ayahnya meninggal. Maka anak ini, anak dari istri yang pertama ini, tidak boleh nikah dengan istri bapaknya yang kedua tadi. Walaupun ayahnya sudah meninggal. Karena bekas istri dari ayah. Ini dalam surat An-Nisa tadi. Wala tangkihu manakaha aba'ukum minan nisa. Jangan menikah dengan bekas istri dari bapakmu. Baik ayahnya itu meninggal dunia atau ayahnya itu, bapaknya itu menceraikannya. Ini misalnya kula panjenengan sami anak gadah bapak nikah dengan seorang wanita kemudian dicerai oleh bapaknya. Kemudian anak ini nikah dengan bekas istri ayahnya sebab perceraian. Ini juga tidak boleh. Ini kebiasaan tiang-tiang jahiliyah. Di zaman riyin, orang-orang musyrik zaman jahiliyah itu seperti itu. Wanita itu jadi barang warisan. Ya, jadi barang warisan. Bapaknya punya istri, kemudian bapaknya meninggal, istrinya itu dibagi. Istri yang pertama untuk anak ini, istri yang kedua untuk anak ini, jadi barang warisan dibagi-bagi. Ini zaman jahiliyah. Kalau dalam Islam dilarang. Kemudian yang kedua adalah ibu dari istri, ibu mertua. Itu enggak boleh. Ya, seorang anak nikah dengan seorang wanita, ya, laki-laki nikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya ibu janda. Ya, maka ibunya tadi, ibu mertua itu menjadi mahram selama-lamanya dengan hanya sekedar akad nikah dengan anaknya. Ya, dengan hanya sekedar akad niku ibunya itu sudah mahram. Maksudnya tidak boleh dinikahi walaupun anaknya itu belum digauli, ya, belum ada hubungan suami istri. Tapi dengan sekedar akad sudah menjadi mahram. Ya, seorang laki-laki wau nikah dengan seorang wanita, nembe akad, berampung akad, terus nopo anak perempuan tadi meninggal, ya, baru selesai nikah akad langsung meninggal, maka laki-laki ini tidak boleh nikah dengan ibunya karena apa, sudah menjadi mahram dengan sekedar akad dengan anaknya. Ya. Ini untuk ibu, ya. Tetapi boleh seperti ini, Bapak-bapak. Ya. Yang bukan termasuk mahram adalah jika ada seorang anak laki-laki punya bapak. Bapaknya itu napa? Dudo, nggih. Seorang laki-laki punya bapak dudo. Nikah dengan seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini gadah ibu rondo. Anaknya nikah. Maka bapaknya boleh enggak nikah dengan ibunya tadi, rondo tadi? Jawabannya boleh. Enggak apa-apa. Karena bukan mahram. Ya. yang tidak boleh nikah dengan ibunya adalah anaknya. Tapi kalau bapaknya boleh nikah dengan ibunya karena bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga adalah anak perempuan dari istri, anak tiri, robiba, anak gawan. Seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita janda. Janda ini punya anak perempuan, gawan, lien. Maka ia bisa menjadi mahram dengan syarat sang laki-laki telah berhubungan badan dengan ibunya. Ya, jadi mahram. Tapi kalau sekedar akad tidak menjadi mahram. Tapi kalau sudah berhubungan badan menjadi mahramnya. Ya, maksudnya apa? Misalnya seorang laki-laki nikah dengan seorang janda baru akad, selesai akad janda ini meninggal. Ya, belum berhubungan suami istri. Maka laki-laki ini boleh nikah dengan anak dari janda tadi. Ya, karena belum berhubungan suami istri, bukan mahramnya. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri jadi mahram, tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah istri dari anak laki-laki atau mantu. Ini juga termasuk mahram dari bapaknya. Enten tiang kakung bapak gadah anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu nikah dengan anak perempuan. Maka anak perempuan ini mahram dengan bapaknya selama-lamanya. Ya, tidak boleh bapak itu nikah dengan bekas istri anaknya. Walaupun anaknya sudah mati, meninggal, atau anaknya sudah menceraikan. Tadi mantune pun dicerai, dipegat. Niku bapaknya tidak boleh nikah dengan bekas mantunya. Ini selama-lamanya. Tetapi yang boleh tadi, kalau apa... Tadi nikah dengan ibunya itu boleh, istri dari anak laki-laki. Ya, tadi anak laki-laki punya bapak rondo, kemudian ada nikah dengan perempuan punya ibu janda, maka ini boleh, bapaknya nikah, anaknya juga nikah. Atau sebaliknya, ya, ada seorang laki-laki ini, laki-laki tadi duda nikah dengan wanita janda. Sang duda ini punya anak laki-laki, sang janda juga punya anak perempuan, anaknya juga mau nikah, boleh, enggak apa-apa, karena bukan mahram, tidak ada hubungan mahram. Kemudian yang ketiga adalah mahram mu'abbad karena persusuan tadi. Ini juga sering terjadi di masyarakat, tapi mboten ngertos, banyak yang tidak tahu. Ya, misalnya ada seorang laki-laki suami istri punya anak bayi, kemudian baru lahiran istrinya sakit. Ya, istrinya sakit, mboten sakit nyusoni, kemudian anak ini disusui oleh tetangganya. Disusoni nggih kalih tahun, disusoni kalih tetangganya tadi. Lah tetangganya ini punya anak perempuan. Ya, maka anak laki-laki ini yang kecil tadi ini mahram dengan anak perempuan tetangganya ini, ndak boleh nikah karena yang menyusui adalah ibunya. Ya, walaupun tidak ada hubungan darah, walaupun bukan saudara, tapi saudara sepersusuan. Anak laki-laki ini disusui oleh ibunya. Ya, maka ini mahram, kalau menikah harus dipisah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kejadian suami istri menikah sudah bertahun-tahun. Kemudian ada datang wanita tua, kemudian mengatakan, dulu kalian berdua wahai suami istri, dulu aku menyusui kalian. Ya, suami istri ini sudah bertahun-tahun berumah tangga, kemudian ada wanita tua datang mengatakan, dulu kamu suami saya susui, wahai wanita istri juga saya susui. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipisah. Apa? Keluarga tersebut tidak boleh dilanjutkan karena masih mahram. Ya, atau misalnya pembantu, ya, majikan kemudian tidak bisa nyusui karena sakit atau asinya nggak keluar, disusui oleh pembantunya, anak laki-laki, kemudian pembantu ini punya anak perempuan, ini juga tidak boleh menikah. Kemudian mahram muakkad. Mahram muakkad itu mahram yang sifatnya sementara. Yang pertama adalah saudara perempuan dari istri, ipar. Saudara ipar itu termasuk mahram. Seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, maka laki-laki ini tidak boleh nikah dengan adiknya istrinya atau mbak yunya istrinya, tidak boleh. Selama istrinya masih hidup, ya, ini sementara, tidak boleh. Tapi kalau istrinya meninggal, boleh laki-laki ini nikah dengan mbak yu istrinya atau adik istrinya, boleh. Kalau istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah diceraikan, boleh sementara. Tapi selama istrinya masih hidup, istrinya belum dicerai, maka tidak boleh menikah dengan adik atau kakak istrinya. Kemudian yang kedua adalah bibi dari istri, budi bulik dari istri. Seorang laki-laki tidak boleh nikah dengan seorang wanita, kemudian pengen nikah yang kedua, bulike, budine dari istri yang kedua, tidak boleh. Selama istri yang pertama masih hidup atau belum dicerai. Tapi kalau istri yang pertama sudah meninggal atau sudah dicerai, boleh nikah dengan budinya atau buliknya. Kemudian yang ketiga adalah wanita pezina, pelacur, itu tidak boleh dinikahi selama dia masih berzina. Ya, di dalam Al-Quran, wazaniyatu layangkihuha illa zanin au musyrik. Wanita-wanita pezina, pelacur itu tidak boleh dinikahi kecuali orang musyrik atau orang laki-laki pezina yang lain. Walayahilu dhalika alal mu'min. Dan tidak halal bagi laki-laki yang beriman menikahi wanita pelacur atau pezina. Boleh menikah dengan pezina itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kalau wanita pezina pelacur itu sudah bertobat, ya sudah bertobat dari zinanya, tidak berbuat zina, tidak melakukan pelacuran diri, boleh dinikahi. Yang kedua, istibra itu rahimnya bersih, suci, tidak ada janin di dalam kandungannya, dengan haid selama satu kali, haid suci, maka boleh dinikahi kalau bertaubat dan rahimnya suci. Kemudian yang keempat, wanita masih dalam masa iddah. Tadi masa iddah yaitu wanita-wanita masa menunggu. Seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, kalau wanita itu dicerai oleh suaminya, masa menunggu itu selama 3 kali haid. Kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, masa menunggunya 4 bulan 10 hari. Seorang ibu atau seorang wanita, suaminya meninggal, tidak boleh langsung nikah lagi kecuali harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Kalau wanita ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan kapan? Ya ditunggu sampai melahirkan 9 bulan lagi. Ya ditunggu 9 bulan lagi, tidak boleh nikah sampai lahir. Ya, kemudian yang kelima, tidak boleh menikah wanita yang kelima. Seorang laki-laki sudah punya istri empat, ya tidak boleh nikah dengan wanita yang kelima sampai istrinya salah satu cerai atau meninggal. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan mahram sinten mawon wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi, dan kalau menikah harus dipisah, tidak boleh dilanjutkan pernikahannya walaupun sudah terlanjur bertahun-tahun punya anak cucu, harus dipisah pernikahan yang mahram ini karena ancamannya berat, dosanya besar. Ya, Allah mengancam perbuatan yang keji, dibenci, dimurkai Allah, dan jalan yang sangat jelek. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi ilmu bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan, monggo silahkan bapak atau ibu-ibu. Namun jelas ya. Ya. Kalau mengasuh anak ya, anak angkat tapi tidak disusui, berarti bukan mahramnya. Ya, boleh dinikahi. Kalau misalnya yang diangkat itu anak perempuan, maka bapak angkatnya itu boleh menikahi. Kalau istrinya meninggal atau dijadikan istri yang kedua juga boleh. Ya, secara syariat boleh, tidak mengapa. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.